Kata beliau Walid Tirmidzi wa hassanahu an Anas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menghasankannya dari Anas radhiyallahu anhu. Ya, ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, nama lengkapnya Anas bin Malik ibn Nadhr. Anas ibn Malik ibn Nadhr ibn Dhamdham ibn Zaid ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghanam ibn Adi ibn Najjar. Kunya beliau Abu Hamzah Al-Khazraji Al-Ansari. Pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melayani Nabi selama 10 tahun. Ya, sebagai pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau disebut pelayan Nabi itu mangkobah, keutamaan. Jelas ya? Pelayan Nabi. Yang mau melayani Nabi itu banyak. Tapi Nabi tidak menerima kecuali siapa yang dia pilih saja. Iya. Nah, ini dari cerdasnya ibunya Anas bin Malik. Cerdasnya ibunya Anas bin Malik. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia bawa anaknya. Dia berkata, ya Rasulullah, ini Anas bin Malik. Biarkan dia melayanimu. Maka Anas bin Malik pun melayani Nabi SAW. Jadilah Anas bin Malik orang yang di antara sahabat yang paling banyak riwayat haditsnya. Bahkan Nabi SAW mendoakannya. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya. Dan didoakan di dalam riwayat yang lain supaya diberkahi. Dalam riwayat yang lain didoakan supaya dimasukkan sorga. Ya. Masya Allah. Ini kan keutamaan dia tidak didapatkan oleh orang yang lain. Ya. Dia didapatkan oleh orang yang lain. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, akhirnya beliau menjadi sahabat karena didoakan oleh Nabi banyak harta dan anaknya, menjadilah beliau sahabat yang paling banyak hartanya di kalangan orang-orang Al-Ansar. Ya, dan paling banyak anaknya. Anaknya lebih 100 orang. Anas bin Malik. Ya, dan disebutkan hartanya sangat banyak sekali. Ya. Jelas ya? Dan ini menunjukkan bahwa harta yang banyak itu bukan celaan pada seseorang. Ya, celaan pada seseorang itu kalau hartanya melalaikan dari apa? Ketaatan. Atau hartanya membuat dia cinta kepada dunia. Atau dia tidak tunaikan kewajiban dan haknya pada harta tersebut. Iya. Jadi ini keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ada juga sahabat yang lain yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari kebaikan-kebaikan dan keutamaan yang mereka dapatkan. Iya. Ada yang meminta supaya menemani Nabi di sorga. Nabi terangkan bagaimana caranya ya supaya bisa menemani beliau di sorga. Nah, ini semuanya kedekatan. Karena itu dari masa ke masa ini berjalan, ya, mereka yang punya semangat yang tinggi biasanya dia ketika berkhidmat kepada gurunya dikenal dengan ilmu. Karena itu Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau duduk kepada gurunya Amr bin Dinar selama 20 tahun. Ya, 20 tahun. Sampai Amr bin Dinar begitu sudah tua, mulutnya baru mau bergerak, Ibn Uyainah sudah tahu mau bicara apa. Ya, saking lamanya dia di situ dan dia tahu seluruh hadith-hadith yang diucapkan oleh siapa? Amr bin Dinar. Ya. Dan ada seorang rawi, apa namanya, yang diberi gelar sebagai Dabbatu Affan. Ya. Hewan kendaraannya Affan. Ya. Kenapa? Sebab dia ini terlalu banyak mulazama dengan gurunya Affan. Makanya disebut sebagai hewan kendaraannya. Ya. Tapi dia perawi hadith. Dia perawi hadith. Makanya di masa dahulu dihitung sebagai kebaikan dan keutamaan. Karena memang di dalam menuntut ilmu, kadang seseorang itu dia perlu ya untuk mendidik dirinya. Jiwa itu kalau mau dididik selalu enak, selalu senang, selalu berbahagia, nah ini kapan dia mau belajar? Ya, jiwa itu kadang perlu dididik dengan pendidikan yang membuat dia tunduk dan membuat dia cinta untuk belajar. Ya, nah itu pendidikan para salaf terhadap jiwa mereka. Salah satunya seperti itu. Ya, mungkin pernah dengar ya tentang kisah Baqi bin Makhlad rahimahullahu taala, bagaimana beliau datang ke Baghdad dan Imam Ahmad sedang dipenjara di rumah, tidak boleh keluar, sholat pun tidak boleh keluar. Ya, beliau hanya duduk di rumahnya saja. Maka Baqi bin Makhlad jauh-jauh dari Andalus tidak berjumpa dengan Imam Ahmad, padahal dia ingin mendengar hadis. Dia menyamar menjadi pengemis. Menyamar menjadi pengemis. Ya. Jadi dia datangi pintu-pintu rumah. Ya, minta gitu. Sampai dekat ke rumah Imam Ahmad, dilihat oleh polisi-polisi kerajaan, oh ini pengemis, biarkan aja. Ya, dia ketuk pintu Imam Ahmad. Keluar Imam Ahmadnya. Baqi bin Makhlad perkenalkan diri ya. Ya, bahwa dia datang begini-begini, saya minta diberi hadis. Imam Ahmad kasih 10 hadis. Pulang. Besoknya datang lagi 10 hadis. Pulang. Masya Allah. Ya. Kalau tidak seperti itu, dia tidak akan apa? Tidak akan ketemu. Ini cara mereka. Hal yang ajaib, menakjubkan kalau kita melihat cara mereka di dalam apa? Belajar dan seriusnya mereka belajar. Kalau kita di masa ini, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita banyak istirja saya, karena banyak musibah terhadap kita di masa ini. Fasilitasnya lengkap, ya, mudah, banyak kelapangan, banyak kemudahan, tapi malasnya lebih lapang, lebih lengkap lagi. Nah, ini yang repot ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kebaikan untuk semuanya. Baik. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Iya. Qala Allah ta'ala berfirman. Ini namanya hadith qudsi. Iya, sama dengan sebelumnya ya. Itu juga hadith qudsi. Ya. Tapi sebelumnya Nabi menghikayatkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah. Dan di situ ada firman Allah. Jadi masuk juga di dalam penyebutan hadith qudsi. Hadith qudsi itu, ya, hadith qudsi itu dari firman Allah. Firman Allah. Sama dengan Al-Quran. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja perbedaannya, kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hadith qudsi, ya maknanya dari Allah, lafaznya dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan perbedaan yang lainnya, ya kalau hadith qudsi itu tidak sama dengan Al-Quran dalam ibadah, di dalam membacanya. Kita kan kalau baca Al-Quran, baca, kalau sholat baca apa? Baca ayat Al-Quran, Al-Fatihah dan surah. Tidak boleh ya dalam sholat ada yang baca Al-Fatihah setelah itu dia baca hadith qudsi. Nah, itu tidak boleh. Jelas ya? Baik. Sebagaimana Al-Quran itu satu hurufnya diberi 10 pahala ketika membacanya. Dan ini tidak ada pada hadith qudsi. Itu pada Al-Quran saya. Iya. Baik. Al-Quran itu diantara perbedaan yang lain, Al-Quran juga dijadikan sebagai tahaddi. Ya. Dia dijadikan sebagai tantangan. Siapa yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Dan hadith qudsi tidak dijadikan seperti itu. Ini terkait dengan Al-Quran. Ya. Kemudian yang dijaga itu adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Ini Al-Quran. Hadith qudsi, kalau kita lihat dari riwayat-riwayat hadith qudsi, ada yang sahih, ada yang daif, ya bahkan ada yang lemah, bahkan ada hadith qudsi palsu periwayatannya. Baik. Kemudian yang perbedaan berikutnya, kalau Al-Quran tidak boleh diriwayatkan secara makna. Tapi kalau hadith qudsi, ini masuk di dalam pembahasan hadith. Boleh riwayat secara makna atau tidak? Itu ada silang pendapat di kalangan ahli hadis. Dan yang benarnya boleh riwayat secara makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam buku-buku mustalah hadis. Baik. Jadi ini beberapa perbedaannya antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Iya. Jadi katakan di sini qala Allahu taala, Allah taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, andai kata engkau mendatangkan atau engkau datang kepadaku bi qurabil ardi khataya, dengan dosa sepenuh bumi." Ya, ini menunjukkan banyaknya dosanya. Sampai dosanya apa? Sepenuh bumi, sebanyak bumi, subhanallah. Ya. Thumma lakitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian engkau ya, menghadap kepadaku dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfira, niscaya aku akan mendatangkan kepadamu pengampunan sepenuh bumi pula. Ya, sepenuh bumi pula. Baik. Ini haditsnya riwayat At-Tirmidzi dari Midan Ahmad. Hadits ini bagus ya. Iya. Jadi di dalam hadits ini terdapat penjelasan bagaimana keutamaan dari tauhid itu. Bahwa tauhid itu menggugurkan apa? Menggugurkan dosa-dosa. Iya. Menggugurkan dosa-dosa. Tapi ingat ada syaratnya. Syaratnya apa? Lakitani la tusyrik bi syai'an. Engkau menghadap kepadaku tidak berbuat apa? Kesyirikan. Iya. Karena itu dari syarat la ilaha illallah, tidak boleh ada kesyirikan di dalamnya. Dan itu makna ikhlas yang kita telah sebut di syarat la ilaha illallah. Dan itu makna kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada kesyirikan. Iya. Nah, kalau dia menghadap tidak berbuat kesyirikan sama sekali, maka akan diberikan untuknya. Akan diberikan untuknya pengampunan sepenuh bumi pula. Iya. Akan diberikan untuknya pengampunan sepenuh bumi pula. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa-dosa. Iya. Dan ini diantara perkara pokok yang ingin ditegaskan oleh penulis di sini. Ya, karena itu kalau kita lihat sisi pendalilan penulis di sini, beliau ingin menerangkan bahwa tauhid dari keutamannya, tauhid itu dengannya dosa-dosa digugurkan dan diampuni. Dengannya dosa-dosa digugurkan dan apa? Diampuni. Tapi syaratnya dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah syai'an sama sekali. Itu syarat yang hendaknya dipenuhi. Baik. Dan ini juga sama dengan riwayat-riwayat sebelumnya yang menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat dan konsekuensi. Bukan sekedar diucapkan di lisan saya. Baik. Selesai di sini pembahasan dari hadis yang mulia ini. Iya. Dan hadis ini juga terdapat di dalamnya bantahan terhadap kaum Khawarij yang mengafirkan orang karena dosa. Iya. Mengafirkan orang karena dosa besar. Karena di sini disebutkan walaupun dosanya sepenuh bumi, tapi kalau dia menghadap tidak berbuat kesyirikan, dosa itu bisa diampuni. Iya. Didatangkan untuknya sepenuh bumi, didatangkan untuknya pengampunan sepenuh bumi juga sama dengan dosanya. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan 20 pembahasan. Ada 20 masail. Ya. Yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini. Kata beliau, fihi masail. Di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Iya. Jadi ini pembahasan-pembahasan di dalam bab ini. Al-ula, yang pertama, sa'atu fadlillah, luasnya keutamaan Allah. Iya. Terdapat luasnya keutamaan Allah. Dari sisi mana luasnya keutamaan Allah? Perhatikan tauhid ini ya. Betapa banyak dari kebaikan di dalam tauhid ini. Iya. Jadi tauhid dalam bab ini saja disebutkan satu ayat empat hadis sudah diterangkan bagaimana keutamaan tauhid. Tauhid adalah sebab keamanan dan petunjuk. Ya, tauhid adalah sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surga apapun amalan yang dia kerjakan. Ya, tauhid sebab dia diharamkan masuk ke dalam neraka. Tauhid adalah hal yang paling berat. Hal yang paling berat. Ya. Dan di antara hal yang paling pokok di antara lima dalil yang menyebutkan luasnya keutamaan tauhid adalah hadis yang terakhir. Bagaimana dosanya sepenuh bumi dengan keutamaan tauhid didatangkan pengampunan sepenuh apa? Sepenuh bumi pula. Ini menunjukkan luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ats-tsaniyatu, yang kedua, katsratu thawabit tauhid 'indallah. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Iya. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Iya, kalau dilihat di bab itu semuanya pahala ya. Siapa yang mati di atas tauhid dia masuk surga. Diharamkan masuk neraka. Kalimat tauhid yang paling berat. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pahalanya itu sangat berat dan sangat banyak sekali. Baik, yang ketiga ats-tsalitsatu takfiruhu ma'dzalika lidzunub. Iya. Bersamaan dengan itu tauhid itu adalah apa namanya? Menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Siapa yang meninggal di atas tauhid tidak berbuat kesyirikan sama sekali, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Baik. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu tafsirul ayatil lati fi suratil an'am. Yang keempat, tafsir ayat surah Al-An'am. Sudah kita terangkan ya tafsirnya. Ya, kesimpulan tafsirnya bahwa alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, maksudnya orang yang mengikhlaskan tauhidnya hanya untuk Allah dan dia tidak kotori tauhidnya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah yang aman di dunia dan di akhirat, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Baik, itu tafsirnya secara ringkas. Yang kelima, ta'ammulu al-khamsil lawati fi hadithi Ubadah. Memperhatikan lima hal yang terdapat dalam hadith Ubadah. Apa lima hal dalam hadith Ubadah? Yang pertama, siapa yang bersaksi la ilaha illallah. Yang kedua, dia bersaksi anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Yang ketiga, dia bersaksi bahwa Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Yang keempat, dia mempersaksikan bahwa surga hak benar adanya. Dan yang kelima, dia mempersaksikan bahwa neraka benar adanya. Jadi ini semuanya berapa? Lima. Iya. Memperhatikan lima hal. Kenapa diperintah diperhatikan? Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan di akhirnya, ada khalaqullahul jannata ala ma kana min amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalannya. Nah, ini keutamaan dibangun di atas terpenuhinya lima hal ini. Terpenuhinya lima syarat tersebut. Iya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa tauhid itu, tauhid yang dikatakan pembahasan tauhid itu tidak terbatas pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja. Masuk juga pembahasan keimanan kepada Rasul, mengakui bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Masuk juga di dalam pembahasan surga dan neraka. Baik, keimanan terhadap hari akhirat. Iya. Baik, kemudian yang ke-6. As-sadisatu annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadithi itban wa ma ba'dahu tabayyana laka qawli la ilaha illallah, tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. diperbaiki tuh harokatnya ya. Khata'ul magrurin. Di domba. Iya. Jika engkau mengkompromikan hadith tersebut. Iya. Hadith tersebut, hadith apa maksudnya? Hadith Ubadah. Hadith Ubadah ibn Shamit dengan hadith Itban bin Malik setelahnya. Jadi dikompromikan antara hadith Ubadah dengan hadith Itban. Wa ma ba'dahu, dan hadith yang datang setelahnya. Tabayyana laka qauli la ilaha illallah, maka tabayyana laka makna la ilaha illallah, maka akan jelas bagi engkau makna la ilaha illallah. Saya ulangi sisi jelasnya makna la ilaha illallah dari hadith Ubadah ibn Shamit, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi la ilaha illallah. Tadi saya sebut syahadah, persaksian mengandung berapa? Tiga perkara. Apa itu? Al-ilm, dia ilmui. Terus yang kedua, as-sidiq, dia jujur. Ya. Yang ketiga, al-amal, dia amalkan. Itu makna bersyahadat. Jelas ya? Kemudian dalam hadith Itban bin Malik, ada syarat apa? Ya betagi bidalika wajah Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadith setelahnya, ya, hadith Abu Sa'id Al-Khudri dan hadith siapa? Hadith Anas bin Malik. Maksudnya di sini hadith Anas bin Malik yang di dalamnya disyaratkan la tusyrik bi syai'an, engkau tidak berbuat kesyirikan. Ya, jadi la ilaha illallah itu ada ketentuannya. Ya, maka dengan itu tampak makna la ilaha illallah. Dan inilah yang sudah kita jelaskan di pembahasan kitab makna la ilaha illallah, diulangi lagi di pembahasan thalathatul usul. Ya, dan penulis sering mengulangi ini supaya seorang itu semakin mendalam memahami makna apa? Makna la ilaha illallah. Ya. Wa tabayyana laka khata'ul magrurin. Nah, ini belum disebutkan terjemahannya di sini. Dan juga akan tampak kepada engkau kekeliruan orang-orang yang tertipu. Ya. Akan tampak kekeliruan orang-orang yang magrurin. Nah, orang-orang yang magrurin itu bagaimana? Mereka yang menyangka bahwa la ilaha illallah itu cukup sekadar diucapkan dengan apa? Dengan lisan saja. Ini magrur. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya saja, tetapi amalannya meruntuhkan dari apa? Kalimat la ilaha illallahnya. Ini magrur namanya. Karena la ilaha illallah bukan sekedar pengujaran lisan. La ilaha illallah itu tegak di atas syarat-syarat dan rukun. Ya. Yeah. Karena itu kaum musyrikin, mereka menolak la ilaha illallah, mereka tidak mau menerima konsekuensinya. Dia tahu bahwa kalau dia ucapkan la ilaha illallah, artinya dia harus kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Yang diibadahi cuma satu. Karena itu mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ini adalah perkara yang menakjubkan. Jadi mereka tahu maknanya, konsekuensinya. Jelas ya? Beda dengan magrurin di masa sekarang. Berucap la ilaha illallah, tapi kerjanya berdoa kepada penghuni kubur. Ya. Dia baru saja menunaikan ibadah haji di Mekah. Setelah itu pergi ke Madinah. Dia minta hajatnya kepada Nabi SAW, langsung berdoa kepada Nabi. Ya. Ini kan dia tidak mengerti dari makna la ilaha illallah. Apa agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi inilah al-magrurin yang diingatkan, tampak kekeliruan mereka di situ. Berikutnya, as-sabi'atu at-tanbih lis-syart alladhi fi hadits Itban. Ya. Yang ke-7, memperhatikan syarat yang terdapat pada hadits Itban. Apa syaratnya dalam hadits Itban? Ya bataghi bidzalika wajh Allah. Dia mengucapkan hal tersebut karena menghendaki wajah Allah. Ini syarat namanya. Syarat ini disebut apa? Ikhlas. Syarat keikhlasan. Iya. Dia ikhlas dalam mengucapkannya. Nah. Baik. Nah, ini semakna dengan hadith Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari. As'adun nasi bisyafaati yawmal qiyama man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Baik. Berikutnya, ats-tsaminatu qaulul anbiya yahtajuna lit-tanbih. Ya. Ats-tsaminatu qaulul anbiya alaihimus salatu wassalam yahtajuna lit-tanbihi ala fadli la ilaha illallah. Kedudukan para nabi. Ya. Yang mereka juga perlu diingatkan akan keutamaan la ilaha illallah. Jadi diperhatikan keberadaan para nabi alaihimus salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salam ditambih, diingatkan akan keutamaan apa? Keutamaan la ilaha illallah. Ya. Jadi Nabi Musa diingatkan supaya mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Nabi Musa berkata, ya Rabku, wahai Rabku, semua hamba mengucapkan itu, maka Allah mengingatkan bagaimana keutamaan la ilaha illallah tersebut. Jadi kalau para nabi saja ditambih, bagaimana pula kita? Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa pembahasan tauhid itu selalu diulangi. Ya, selalu diulangi. Perkara yang harusnya selalu berjalan di tengah umat. Ya, jangan ada yang berkata, oh saya sudah hadir kemarin daurah kitab tauhid. Ya. Sudah daurah berikutnya saya enggak perlu hadir. Ini keliru ya. Sebab seorang itu perlu ditambih terhadap keutamaan la ilaha illallah. Ya, dan ini manhaj para ulama di dalam pembahasan-pembahasan akidah. Ya. Karena itu saya selalu sebutkan bahwa dari para ulama ada yang di kajiannya tidak pernah putus pembahasan thalathatul usul. Selesai diulang lagi. Sebagian ulama di dalam kajiannya ada yang tidak pernah putus dari kitab tauhid. Selesai diulang lagi. Ya. Ini sebabnya karena mereka orang-orang yang berilmu tahu apa yang mestinya. Iya. Dan akan datang nanti satu bab khusus tentang perlunya orang itu takut dari kesyirikan. Dan salah satu bentuk seorang takut dari kesyirikan, dia selalu menjaga diri di atas apa? Tauhid dan mengulanginya. Ya. Karena itu kalau dia bergampangan dengan tauhid, ya. Maka ini adalah hal yang menunjukkan kelemahan akidahnya. Menunjukkan akan kelemahan akidahnya. Ya. Dan inilah yang menjadi masalah. Kalau diingatkan kepada sebagian orang, kenapa kamu tidak mengajarkan tauhid? Ya. Ini perhatikannya bahasa-bahasa. Kalau orang-orang pergerakan, tauhid itu gampang, bisa diajarkan dalam beberapa menit saja katanya. Bisa diajarkan dalam apa? Beberapa menit saja. Itu kalimat keluar dari berbagai tokoh pergerakan seperti Salman Al-Auda. Inilah yang mengajak anak-anak muda ini untuk melakukan kudeta, pemberontakan. Sebab yang dia pikir itu saja, pemberontakan, kudeta, bagaimana caranya? Anak kaum muslimin diajak ke sana. Iya. Jelas ya? Ada lagi salah seorang tokoh pergerakan di Aljazair sana. Iya. Pernah dikatakan kepadanya, kenapa kamu tidak mengajarkan buku-buku syar'i kepada kami? Ya paling tidak bukalah pembahasan fikih. Ya. Ajarkan bulughul maram misalnya. Katanya kalau saya ajarkan buku itu, saya baru buka kitab taharah, bab tentang bersuci, bab masuk di dalam pembahasan tentang air, saya langsung ingat pipa-pipa air yang diblokir oleh pemerintah di sana. Ya. Jadi orang selalu begitu pemikirannya, penuh seperti itu. Hatinya memang ke situ. Jelas ya? Yang lebih lucu lagi kalau dia mengaku dirinya dai ahli sunnah, mengajak kepada sunnah. Tapi gaya berpikirnya mirip-mirip seperti itu. Iya. Gaya berpikirnya mirip-mirip seperti itu. Pernah dikatakan kepada seorang dai, kenapa Ustadz mengajarkan tematik saja di mana-mana? Ajarkan kayak buku-buku kitab tauhid atau daurah thalathatul usul. Tematik saja keliling-keliling di sana-sana. Di sana-sini. Oh yang kayak gituan diajarkan di pondok-pondok pesantren saja. Ya, ini apa bedanya dengan ucapan orang-orang yang seperti ini? Tidak memahami apa pentingnya tauhid. Bahkan harusnya buku-buku tentang tauhid ini yang harus dilestarikan, diajarkan, ditekankan ya kepada umat, harus dibiasakan. Ya, harus dibiasakan. Jelas ya? Karena ini penyakit yang harus diobati di tengah orang-orang yang mulai senang belajar kepada sunnah. Ya, ini sengaja saya sebutkan. Jadi kalau temanya tematik, oh ramai yang hadir. Ramai yang hadir. Tematik. Tapi kalau pembahasan kitab, wah ini kayaknya panjang nih, perlu berpikir. Apa namanya? Ya, lebih kuat. Ya. Tidak punya semangat yang besar. Padahal harusnya itunya yang lebih dia apa? Harusnya lebih dia perhatikan. Nah, ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh apa namanya setiap penuntut ilmu. Dan ini pentingnya kita belajar pembahasan-pembahasan tentang tauhid. Baik. Kemudian yang kesembilan, at-tasi'atu at-tambihu lirujudhaniha bi jami'il makhluqat ma'anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu. Ya. Kesembilan, penegasan akan keunggulan kalimat tauhid ini di atas seluruh makhluk. Sementara sebagian besar orang yang mengucapkan kalimat ini memiliki timbangan yang ringan. Iya. Jadi ucapan la ilaha illallah ketika ditimbang ya, langit yang tujuh, bumi yang tujuh beserta penghuninya. Iya. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditimbang ternyata la ilaha illallah lebih berat. Iya. Nah, kenapa banyak dari makhluk ya, padahal ada di situ dia mengucapkannya namun ringan timbangannya. Ringan timbangannya. Iya. Nah, ini ditambih. Karena mereka tambihnya di sini dari dua sisi. Dari sisi yang pertama beratnya la ilaha illallah itu kalau terpenuhi segala ketentuan dan syaratnya. Kemudian yang kedua, orang yang ringan timbangannya ini karena dia tidak mentahkik dari tauhid itu. Tidak merealisasikan tauhid sebagaimana mestinya. Atau tidak mendatangkan seluruh syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Makanya menjadi ringan apa? Menjadi ringan timbangannya. Baik. Dan ini tambih yang penting sekali dari penulis rahimahullah.